Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashara al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawwi'atu Asbabuha, sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam musibah kepada para hambanya wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah, sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bahas dari risalah ini, maka kita ingin melanjutkan sebelumnya apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah di dalam tulisan ringkas beliau yang berkaitan dengan Lailatul Al-Qadar. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya di antara kebiasaan dari kalangan salaful ummah adalah untuk mereka mandi di setiap malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang mana hal ini mereka lakukan dalam rangka memuliakan apa yang telah datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa keutamaan yang sangat besar dari apa yang ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut, yang mana telah kita nukilkan ucapan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arba, dan salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh beliau ketika beliau yang berada di malam 24 ightasala wa tatayyaba, beliau mandi memakai wangi-wangian, wala bisa hullatun atau hullatan wa izaran wa ridaan, kemudian beliau memakai pakaian yang menunjukkan kehormatan, pakaian kebesaran, begitu pula atasan dan bawahan. Begitu pula telah kita nukilkan ucapan dari Hammad ibn Salamah alaihi rahmatullah, kana Thabitun wa Humaidun yalbasani ahsanu thiyabahuma, adalah Imam Thabit Al-Bunani alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Humaid alaihi rahmatullah, memakai pakaian terbaik yang dimiliki oleh keduanya. Wa yatayyiban, dan mereka pun memakai wangi-wangian. Bukan hanya itu, wa yutayyibanil masjid bin nuduh wad-dukhnah, mereka pun memakai, selain memakai wangi-wangian, juga mengharumkan masjid Allah Jalla wa'ala dengan menghidupkan atau menyalakan dupa agar asapnya yang wangi, yang harum, yang semerbak bisa meluas di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan itu dilakukan oleh mereka berdua pada malam yang memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinannya Lailatul Qadar turun pada malam tersebut. Kita lanjutkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah yang dinukilkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, fayustahabbu fil layali allati turja fiha Lailatul Qadri التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والأعياد. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, fayustahabbu, maka disukai, disunnahkan, fil layali allati turja fiha lailatul qadar, untuk dilakukan pada malam-malam yang ada kemungkinan Lailatul Qadar turun padanya. Malam-malam tersebut kapan? Asyara layali min awakhir Ramadan, 10 malam terakhir semuanya. Bukan hanya pada malam 21, 23, 25, 27, 29, akan tetapi malam-malam genap pun 22, 24, 26, 28 atau mungkin 30. Itu pun juga memiliki kesempatan Allah Jalla wa'ala menurunkan Lailatul Qadar pada malam-malam tersebut. Al-muhim di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan. Karena Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah menjelaskan bahwasanya perhitungan itu bisa dari depan, bisa pula dari belakang. Berapa malam yang tersisa? Berapa malam yang tersisa dari Ramadan tersebut? Apabila kita berada pada malam ke-22 dan Ramadan pada saat itu mungkin pada bilangan sampai ke-30, berarti ketika kita berada di malam 22 masih tersisa 9 malam, berarti ganjil. Begitu pula pada malam 24, berarti masih tersisa 7 malam, ganjil. Demikian seterusnya. Maka tidak boleh kita untuk meremehkan malam-malam genap, berarti Allah tidak ada kemungkinan untuk menurunkan Lailatul Qadar. Lah, ini kesimpulan yang salah. Oleh karenanya kata beliau, disunnahkan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yaitu malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan Lailatul Qadar padanya, untuk kita tanadzuf, membersihkan diri-diri kita, wattatayyub, memakai wangi-wangian, wattazayyun bil ghusli wattib, dan kita menghias diri-diri kita dengan mandi dan memakai wangi-wangian tersebut, wal libasil hasan, juga kita memakai pakaian yang terbaik, kama syuri'a dzalika fil jum'i wal a'yad, sebagaimana hal tersebut pun disyariatkan bagi seorang yang mendapati hari Jumat untuk melaksanakan solatul Jum'ah bersama kaum muslimin, begitu pula pada hari-hari Id, Idul Fitr, wa Id Al-Adha. Wa kadzalika yushra'u akhdhu zinat bithiyab, begitu pula disyariatkan untuk seorang mengambil perhiasannya, memakai apa yang dia miliki dari perhiasan-perhiasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang baik, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala fi sa'ir shalawat, terkhusus ketika dia akan mengerjakan salat-salat wajib, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kalian setiap kalian akan mengerjakan salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Allahu ahaqqu ayyutazayyanu lahu, adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih berhak untuk kita menghias diri-diri kita untuknya Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kalau kita bertemu dengan seorang yang soleh, kita bertemu dengan seorang yang kita pandang lebih alim, lebih kita hormati, lebih kita muliakan, maka tidak akan mungkin rasanya untuk kita memakai pakaian seadanya. Kita akan berusaha menampilkan apa yang kita miliki dari pakaian yang terbaik, wangi paling harum, dan yang seterusnya. Maka bagaimana apabila kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu itu jauh lebih utama untuk kita berhias di hadapan Sang Khalik, berhias di hadapan Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, wa huwa tanbihun muhimmun jiddan jiddan jidda. Akan tetapi di sana ada satu pembahasan yang sangat-sangat lebih penting dari apa yang telah kita sebutkan. Wal muradu bi bayanihi wa sayati annal murada annal muslima kama annahu yatatayyab wa yatazayyanu bil libasil zahir fa alayhi ay yatatayyab wa yuzayyin al batina. Apa yang lebih penting untuk kita sebutkan? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, maksud dari semua yang kita jelaskan di atas, sebagaimana apabila seorang menghiasi dirinya, menghiasi tubuhnya, menghiasi jasmaninya, dia mandi, dia pakai wangi-wangian, dia pakai pakaian yang terbaik di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ketika akan melaksanakan qiyamul lail, ketika akan menegakkan salat tarawih dan yang lainnya, maka kata beliau yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah alaihi ayyata tayyaba wa yuzayyinal batin. Lebih penting lagi, lebih urgent lagi untuk dia menghiasi hati yang dimilikinya. Jangan sampai hatinya terlupakan, untuk dia hiasi dengan istighfar, untuk dia hiasi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan hati yang lainnya. Jangan hanya penampilan fisik saja, lahirnya saja, tapi batinnya dia lupakan, jangan. Wa yuslifu qalbahu, dan sudah sepantasnya untuk dia lebih memperhatikan kebaikan hatinya. Wa yatub minadh-dhunub, dengan dia bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dia terjatuh padanya. Wa yub'adu an qalbihil amrad, dan dia jauhkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri tersebut. Ikhwati fillah yura'akumullah, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang kita saat ini berada di atasnya sampai beberapa hari ke depan, yang pertama kita disunnahkan, dan ini merupakan amalan para salaf dan telah disebutkan dalam sebuah syair, wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Semua kebaikan itu ada apabila kita mengikuti para salaf kita, para pendahulu kita, as-salih, yang mereka memang dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tanpa kita ragukan lagi posisi mereka jauh lebih utama daripada kita yang hidup di zaman sekarang. Maka inilah amalan yang mereka kerjakan. Maka bagi kita yang menisbahkan diri kepada salaf, ayo amalkan ini. Bagaimana kita bisa menghiasi diri-diri kita, membersihkan diri-diri kita, mandi, memakai wangi-wangian, pakaian yang terbaik, dan yang seterusnya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Mungkin apabila kita memiliki sebuah kebiasaan untuk mandi ketika menjelang maghrib atau sore hari setelah sholat asar dan yang lainnya, khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ayo kita geser sedikit kebiasaan kita tersebut untuk kita ikuti apa yang telah dilakukan oleh salaf kita, agar kita mendapatkan keutamaan ittiba'us salaf, mendapatkan keutamaan mengikuti amalan-amalan salaf. Begitu pula kita memuliakan malam-malam yang mulia di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Geser sedikit kebiasaan kita, 1 jam, 2 jam, biarkan mungkin setelah sholat maghrib, atau mungkin sebelum sholatul isya, atau mungkin setelah kita menyantap hidangan berbuka, dan yang seterusnya. Masing-masingnya memiliki waktu yang bisa dia atur. Intinya kita ingin mengikuti perbuatan para salaf, bagaimana mereka menghiasi diri mereka di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu yang kita targetkan. Ikhwati fillah yara'akumullah, adapun kesimpulan yang kedua adalah ketika kita tidak boleh melupakan bahwasanya batin kita, hati kita, kalbu kita ini juga perlu untuk dihiasi. Jangan sampai kita fokus kepada perkara-perkara fisik, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangian yang paling mahal dan yang seterusnya, tapi ternyata kita masih hasad kepada si fulan, tapi ternyata kita masih benci kepada si Alan, tapi ternyata kita masih memiliki penyakit ini dan itu, sementara kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mengucapkan istighfar atau mungkin lupa untuk mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk kita benahi bersama, terkhusus di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Ayo perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak untuk bertafakur, perbanyak untuk bertadabbur, perbanyak untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, dan meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar hati kita dibersihkan oleh Allah, dijauhkan dari sifat-sifat yang mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Ikhwati filah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari risalah Syekhina Hafizahullah wa'ra'ah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Allah Jalla Jalaluhu menurunkan musibah, menurunkan iqab, menurunkan hukuman kepada umat-umat yang terdahulu dengan tujuan utama, yaitu agar mereka bisa sadar dari kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian juga untuk faedahnya untuk kita sebagai umat-umat yang datang setelah mereka, bisa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang maha pedih, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bertaubat kepada Allah Jalla wa ala, kita banyak menyesali dosa dan kemaksiatan yang sering kita terjerumus padanya. Ini tujuan utamanya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, memiliki sikap seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-43, ketika Allah Jalla wa ala menyatakan falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u, kalau seandainya datang ke tengah-tengah mereka azab dari kami, hukuman dari kami, tadarra'u, kalau seandainya mereka pada saat musibah tersebut datang, mereka merendahkan diri-diri mereka kepada Allah, mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala, mereka bertaubat, kalau seandainya demikian, itu ahsan, itu sikap yang sangat baik, itu sikap yang memang diminta, dituntut oleh Allah Jalla wa'ala, dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal tersebut. Kalau datang sebuah musibah, ayo kembali kepada Allah, datang sebuah iqab, fitnah, ayo kembali kepada Allah Jalla wa'ala, minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepadanya Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah Jalla wa ala, walakin, akan tetapi sebahagian manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat ini, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, akan tetapi sebahagian manusia, sebahagian muslimin, hati-hati mereka telah keras, hati-hati mereka telah membatu. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan seakan-akan syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan zalim yang telah mereka kerjakan, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berada pada kemaksiatan, sedang berada pada kemurkaan besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan fa ya ibadallah, maka wahai hamba-hamba Allah, innaha musibatun, sungguh ini merupakan musibah besar, haitsu inna hadhil masaiba qad balagat al-kathir minan nas, karena kita saksikan bersama sekian banyak musibah, sudah sekian banyak hukuman, iqab dari Allah Jalla wa'ala, tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditampakkan di muka bumi ini, dan disaksikan oleh mayoritas dari manusia, bahkan mungkin seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah Jalla wa'ala telah menyaksikan, atau mungkin paling tidaknya mendengar bencana-bencana. Akan tetapi kata beliau, wa ma'adhalik, bersamaan dengan itu, muqimun ala ma huwa fihi, lam yanzajir an dzambihi wal iyadz billah. Akan tetapi di antara ada yang tidak bergeming, tetap pada kemaksiatan yang mereka lakukan, tetap pada dosa yang mereka kerjakan, tetap pada waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang seharusnya mereka bisa bangkit menuju Allah Jalla wa'ala, meninggalkan semua dosa dan kemaksiatan tersebut. Akan tetapi tidak bermanfaat peringatan-peringatan Allah kepada mereka. Walam yuhdith taubatan ilallah. Lebih parah dari itu, mereka tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Fal mutakhallifu an salatil jama'ah ma zala ala takhallufihi. Kita saksikan orang-orang yang tidak pernah mau untuk melaksanakan salat berjama'ah tetap pada kondisinya. Seharusnya kan mereka, kalau memang orang-orang yang bisa mendengar peringatan, takut kepada azab Allah, takut kepada musibah yang datang dari Allah Jalla wa'ala, takut kepada an-nar, takut kepada azab Allah yang maha pedih, maka apabila mereka melakukan dosa wal'iyadu billah, takhalluf an salatil jama'ah, enggan untuk pergi ke masjid Allah melaksanakan salat jama'ah yang hukumnya wajib bagi setiap laki-laki, maka ketika mereka mendengar musibah tersebut, bencana ada di tempat fulan, di kota Alan dan yang seterusnya, mereka tergerak. Oh, ini mungkin teguran buat saya. Seharusnya saya berubah, karena saya sedang melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kemaksiatan. Saya tidak berangkat ke masjid sementara saya mampu. Saya tidak berangkat ke masjid Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan sholatul jama'ah sementara saya mampu dan tidak memiliki uzur syar'i untuk meninggalkan itu semua. Maka seharusnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadarru'u, orang-orang yang bermaksiat tersebut, mereka merendahkan diri mereka, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi qasat qulubuhum, telah membatu hati-hati mereka, wal'iyadzu billah. Begitu pula kata beliau, contoh yang kedua, wal muhmilu awladahu tarbiyatahum mazala ala ihmalihi walam yata'adza. Begitu pula seorang ayah atau mungkin seorang ibu, yang mana mereka melalaikan tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak mereka, dicueki begitu saja, dibiarkan begitu saja. Mau belajar-belajar, mau sholat-sholat, mau tidak sholat, silahkan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak diperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Pun kata beliau alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wara'ah, mazala ala ihmalihi. Tetap cuek, tetap tidak peduli dengan tarbiyah putra-putrinya. Lam yata'adza. Mereka tidak bisa mendapatkan nasihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Peringatan, ada bencana ini, ada bencana itu, harusnya mereka tersentak. Oh iya, saya adalah orang yang melalaikan pendidikan agama terkhusus untuk putra-putri saya. Mungkin ini ujian, mungkin ini peringatan, mungkin ini nasihat, teguran dari Allah Jalla wa ala. Akhirnya dia berbenah. Itu yang diminta. Akan tetapi qasat qulubuhum wal'iyadzu billah, membatu hati-hati mereka, seakan-akan bencana tersebut ya sudah untuk mereka, gak ada unsur sangkut pautnya dengan saya, gak ada hubungannya dengan saya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula contoh yang ketiga, kata beliau, wa akil riba wal muamalat al muharramah lam yantabih wa lam yanzajir. Begitu pula mereka para pemakan harta-harta riba, harta-harta yang haram, lam yantabih wa lam yanzajir, juga tidak melihat kepada teguran-teguran tersebut, tidak tergerak untuk mau bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Wa hakadza sa'irul ma'asi wal kaba'ir. Begitu pula dengan keadaan maksiat-maksiat dan dosa-dosa besar yang lainnya. Wan nasu qad tamadaw fi ghayyihim wa zadu. Bahkan manusia tetap terjerumus, tetap bergelimang dengan apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa besar tersebut. Mereka tetap berada pada kesesatan-kesesatan mereka. Bahkan kata beliau, zadu, mereka tambah jadi kelakuannya. tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dari perintah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala tadzakkur wa la i'tibar, tidak mengingat sama sekali dengan Allahu jalla wa ala, dengan hari kiamat, dengan hari esok. Dan tidak pula bisa mereka mengambil pelajaran dari bencana-bencana tersebut. Kullu dzalika wa lam yatadzakkaru fi idhami ma'asihim. Maka mereka semua tidak bisa mengambil peringatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar tengah mereka lakukan, wal iyadhu billah. Sekarang musibah besar terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dengan masif tentara-tentaranya virus-virus yang sangat jahat. Seharusnya sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mengaku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengintrospeksi diri-dirinya. Kenapa ini terjadi? Kenapa kami seperti ini keadaannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah dan bencana ini? Dan yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala adalah tadarra'u, untuk kita semua merendahkan diri-diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan malah tambah sombong, jangan malah tambah congkak, jangan malah tambah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan malah menjadi-jadi kemaksiatannya. La hawla wa la quwata illa billah. Ini peringatan besar, teguran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua kaum muslimin. Maka yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, tadarru, jangan sampai kita disifati oleh Allah jalla wa ala pada potongan ayat yang setelahnya, walakin qasat qulubuhum, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah wal iyad billah yang hati kita sudah membatu disifati oleh Allah jalla wa ala. Ada bencana ini, ada virus ini, ada tentara Allah yang berupa ini, ada musibah ini, tidak bergeming. Pokoknya maksiat, maksiat, maksiat. Pokoknya dosa, dosa dan dosa. Pokoknya riba, riba dan riba. Pokoknya durhaka, durhaka dan durhaka. Wal'iyadzu billah. Apakah kita tidak mengingat bahwa besok kita memiliki kehidupan yang abadi, immal jannah wan nar. Pilihannya hanya dua. Apakah kita mendapatkan jannah Allah jalla jalaluh ataukah an-nar yang penuh dengan azabnya, wal'iyadzu billah. Kemana kita dengan ingatan-ingatan tersebut? Kemana kita dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa kita menganggap ini adalah perkara yang remeh? Kenapa kita menganggap ini adalah perkara yang sepele? Jangan, ikhwati fillah yara'akumullah ayyuhal muslimun. Telah kita sebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, bagaimana bala ma nazal illa bidzambin, yang namanya dosa itu bisa menyebabkan bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi, wala rufi'a, dan tidak akan diangkat musibah tersebut illa bitaubatin, kecuali dengan taubat-taubat para hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian banyak kasus positif dari virus COVID-19 ini. Baru berapa persen dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bertaubat? Baru berapa persen dari hamba-hamba Allah jalla wa ala yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disifati oleh Allah sendiri dalam ayatnya tadarru'u? Mereka sadar, mereka meninggalkan dosa dan kemaksiatannya, mereka meninggalkan kebid'ahannya, mereka meninggalkan kesyirikannya. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mungkin hanya berapa persen dari hamba-hamba Allah di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, bahkan di sebagian negara, berada pada posisi puncak penyebaran virus yang jahat ini, wal'iyadhu billah. Sudah saatnya, ikhwati fillah yara'akumullah ayuhal muslimun, untuk kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali, wahai kalian para pemakan harta riba, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian para penzina, kembali kepada Allah jalla wa ala. Wahai kalian para anak-anak yang durhaka, kembali kepada Allah jalla wa ala. Wahai kalian para penjudi, wahai kalian para peminum khamr dan yang lainnya dari kemaksiatan wad dunub, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan saat ini momen yang sangat tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi? Ikhwati fillah yarakumullah, ayyuhal muslimun, Allah Jalla wa ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Jangan sampai kita menunda taubat, menunda istighfar, menunda untuk keluar dari jurang kemaksiatan, menunda untuk ini dan itu, ternyata Allah Jalla wa ala telah mentakdirkan matahari terbit dari arah terbenamnya, wal'iyadzubillah. Sudah enggak diterima taubat kita. Oleh karenanya mumpung masih ada kesempatan, apalagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ya subhanallah, betapa banyak keberkahan-keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh. Belum lagi Lailatul Qadar, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Ayuhal muslimun, ikhwati fillah yarakumullah, kalau bukan sekarang kita beramal, kapan lagi? Maka ini yang harus kita camkan untuk diri kita semua. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, sabilun najati minadh dhunub. Belum menyampaikan kepada kita tentang jalan keluar agar kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan dari dosa dan kemaksiatan. Perhatikan lafaz yang beliau sampaikan, an-najah minadh-dhunub, bukan takhallus minadh-dhunub. Bagaimana agar kita menjadi seorang yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa? Bukan ucapan beliau, bagaimana agar kita menjadi seorang hamba yang terhindar dari dosa? Karena memang tidak akan mungkin, sekuat apapun keimanan kita, setinggi apapun takwa kita kepada Allah Jalla wa ala, untuk kita terjatuh pada kemaksiatan. Tidak terjatuh pada kemaksiatan, enggak akan mungkin. Setinggi apapun tingkat keimanan, setinggi apapun ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, pasti dan pasti kita akan terjerumus pada dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Maka yang disampaikan di sini oleh beliau, bagaimana kalaupun kita terjatuh pada dosa, tapi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Ini pembahasannya. Bukan bagaimana caranya agar kita tidak terjatuh pada dosa. Enggak akan bisa. Kita ini memiliki yang namanya an-nafs, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya an-nafs pasti dan pasti akan menjerumuskan pemiliknya kepada kejelekan, kepada dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Maka yang diinginkan, seperti apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, khairul khatta'in at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat dari dosanya. Dia terjatuh pada satu kesalahan, satu dosa, satu kemaksiatan, dia bertaubat. Terjatuh lagi, bertaubat lagi. Nah, maka ini bagaimana cara kita menjadi seorang yang bisa terselamatkan dari dosa tersebut. Beliau mengatakan, faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, an-najat an-najah, keselamatan keselamatanlah yang kita cari. At-taubat at-taubah, dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang sering, bahkan sesering mungkin, jangan sampai kita terputus dari bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Ikhwati fillah yarakumullah, kalau kita menelaah, melihat, memperhatikan lebih dalam apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan kepada kita dari doa sehari-hari, kita telah mengetahui bahwasanya di antara ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila kita keluar dari kamar mandi, maka disunnahkan untuk membaca ghufranak, kami harapkan ampunanmu ya Allah. Dan perlu tergambar pada diri-diri kita, kita keluar dari kamar mandi dalam sehari semalam itu bukan hanya satu kali, sering kita. atau mungkin ada sebahagian orang yang tidak terhitung saking seringnya, mungkin dia punya penyakit sulusul baul atau yang semisalnya. Ada beberapa kondisi orang yang sering bolak-balik masuk keluar dari kamar mandi. Maka di sini terdapat isyarah latifah sebenarnya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang sering-sering meminta ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya dalam satu hari, satu malam, 24 jam, satu kali cukup. Jangan, sangat tidak cukup. Harusnya kita sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maghfirah dari Allahu Jalla Jalaluh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang akan menerima permohonan-permohonan tersebut. Telah kita ketahui bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam bertaubat 70 sampai 100 kali, beristighfar kepada Allahu Jalla wa ala. Banyak sekali. Maka kita harus lebih dari itu. Agar apa? Agar kita an-najatan najah, agar kita bisa mendapatkan keselamatan-keselamatan kelak di akhirat. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'a, fastaiqidhu min ghaflatikum. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, keselamatan yang kita cari dengan cara kita sering bertaubat kepada Allahu Jalla wa ala, maka ayo bangkitlah, kata beliau, min ghaflatikum, dari kelalaian-kelalaian kalian, dari tipu daya syaitan kepada kalian. Bangkitlah wahai kaum muslimin, bangkitlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayyahilla bikum mahalla bighairikum, sebelum datang satu musibah kepada kalian yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat sebelum kalian. Famatasallata a'da'ullahi ala riqabil muslimin illa bisababidz-dzunubi wal ma'asi. Karena tidaklah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bisa menguasai muslimin, bisa menginjak-injak harga diri kaum muslimin sehingga kaum muslimin yang jumlahnya begitu banyak tidak ada artinya di hadapan musuh-musuh Allah. Ratusan juta, bahkan mungkin ratusan miliar jumlah kaum muslimin seperti buih di lautan di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai, tidak berharga, tidak menakutkan sama sekali. Sebelum itu terjadi, istaiqidhu min ghaflatikum, kata beliau. Ayo bangkit dari kelalaian kalian, dari tipu daya syaitan yang di tengah-tengah kalian, sebelum musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menguasai kehidupan kalian, menginjak-injak kalian, menghinakan kalian, mendiskreditkan kalian, memojokkan kalian. Karena itu semua bisa terjadi bisababidz-dzunubi wal ma'asi, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Karena itu semua sangat mungkin untuk terjadi karena sebab dosa dan kemaksiatan kita sebagai umat Islam. Karena sebab kita berdosa, karena sebab kita bermaksiat, suatu saat Allahu Jalla wa'ala akan menjadikan kita, kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak, bagai buih di lautan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kazabadil bahar, tapi tidak ada artinya di hadapan musuh-musuh Allah. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh umat Islam. وَمَا حَصَلَتْ الْفَوْضَى وَالْإِضْرَابَاتِ إِلَّا بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Dan tidaklah terjadi keributan, huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin kecuali disebabkan ketika kaum muslimin tersebut sudah berani untuk menyelisihi Al-Quran, menyelisihi perintah Allah Jalla wa'ala, dan menyelisihi pula sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa bisababi syirki wal ma'asi wal bid'i wa muhaddati lillahi wa rasulih. Begitu pula itu semua bisa Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bisa Allah Jalla Jalaluh turunkan ke tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini dengan sebab kesyirikan yang mereka kerjakan, dengan sebab kemaksiatan, kebid'ahan, penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan penentangan mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, kita telah mengetahui bersama bahwasanya jalan keselamatan adalah ketika seorang hamba benar-benar bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi perintah-perintahnya subhanah, tidak melanggar larangan-larangannya azza wa jal, berjalan sesuai dengan hudud, sesuai dengan batasan-batasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita sebagai hambanya. Karena kita ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang hamba dari zat yang maha sempurna, dari ar-Rahman ar-Rahim. Maka kita seharusnya berjalan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Begitu pula yang berkaitan dengan utusan Allah Jalla wa'ala, nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memiliki hudud, memiliki batasan-batasan yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bersumber dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata apa yang disampaikan oleh Nabi dari batasan-batasan tersebut, dari ajaran-ajaran syariat Islam tersebut, benar-benar merupakan wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kedudukan yang sama-sama mulianya. Ikhwati fillah yara'akumullah, bagaimana ketika kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita telah menyelisihi Allah pula. Dan sebaliknya, apabila kita taat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya pun kita telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata'a Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, hakikatnya dia telah taat kepada sang Khalik. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allahu Jalla Jalaluh. Maka kita harus berhati-hati, jangan meremehkan apa yang ada dari ajaran-ajaran beliau, apa yang ada dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyampaikan wasalla ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyampaikan tentang satu keadaan sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan, ini sahabat, ketika itu dia sahabat, tapi nantinya akhir dari kisah orang ini dia murtad, keluar dari Islam, sehingga tidak tergolong sebagai deretan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu dia muslim. Yang kisahnya akan disampaikan ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa seorang yang berani menyelisihi, sekali lagi, menyelisihi, bukan menghinakan. Kalau menghinakan, memperolok, itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah betapa besar dosa yang Allah Jalla wa ala perhitungkan untuk mereka. Baru menyelisihi saja akan disebutkan gambarannya di sini, apa sih penyelisihan yang dimaksudkan itu. Dan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan di hadapan kedua mata beliau yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akibatnya apa? Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan dalam kisah ini orang tersebut yang berani menyelisihi perintah Nabi murtad, keluar dari Islam, kembali kepada kekufurannya, kembali kepada sesembahannya Allah Ta'ala Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra wal I'udzu Billah, kembali pada kesyirikan setelah dia mendapatkan cahaya tauhid, setelah dia mengenal sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkara besar, oleh karenanya jangan kita remehkan. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berusaha untuk mengorbankan jiwa raga kita dalam rangka mengikuti anjuran beliau, perintah beliau, nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan banyak sekian cemoohan, akan banyak sekian rintangan, akan banyak batu-batu kerikil. Tapi itu sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Jangan sampai kita memiliki sebuah sikap untuk meninggalkan batu-batu kerikil tersebut, menghindar dari cemoohan-cemoohan tersebut, menghindar dari omongan-omongan manusia tersebut. Akan tetapi wal'iyadzubillah, pada hakikatnya kita berhadapan dengan kemurkaan Allah, kita berhadapan dengan azab Allah wal'iyadzubillah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah melanjutkan, shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam ala dhahri dabbatihi marratan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengerjakan salat di atas kendaraan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi salat sambil duduk di atas hewan tunggangan beliau. Wa amara man ma'ahu ayyu sallu ala zuhuri dawabbihim. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memerintahkan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau agar mereka juga sholat seperti sholatnya beliau, sholat di atas tunggangannya, sholat di atas hewan yang mereka berada di atasnya, sholat sambil duduk, tidak perlu turun dari hewan tunggangan kemudian sholat di bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, tidak. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau pada saat itu. Fawathaba rajulun an dhahri dabbatihi fa shalla 'ala al-ard. Maka semuanya ini mendengar, semuanya sam'an wa ta'atan kepada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat, Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya, semuanya al-mustaqimun ahlul jannah ushab Rasulillah radhiyallahu ta'ala anhum ardahum ajma'in, mengikuti perintah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di atas hewan-hewan tunggangan mereka masing-masing. Ada ternyata satu orang yang turun. Fawathaba rajulun, turun dia. Dia turun dari hewan tunggangannya. Fasalla alal ard, kemudian dia sholat seperti biasa, sholat di atas bumi Allah dengan cara berdiri. Tidak mau dia sholat di atas hewan tunggangannya dengan cara duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut, beliau langsung mengatakan, mukhalif, orang ini telah menyelisihi perintahku. Khalafallahu bihi, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelisihi dia. Kemudian disebutkan akhir kisahnya oleh Syekhul Islam alaihi rahmatullah, falam yamut hatta tadda anil Islam. Maka orang tersebut tidak mati kecuali setelah murtad dari Islam, keluar dari Islam. Perhatikan ikhwati fillah ya rahimakumullah, menyelisihi satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di atas hewan tunggangan, apa sulitnya? Jangan sampai seorang menyangka, oh ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan karena beliau salat di atas tunggangannya, jadi kita juga diperintahkan untuk mengikuti beliau, padahal Allah kan memerintahkan kita untuk salat berdiri. Mayantiku anil hawa, apa yang keluar dari lisan beliau itu bukan dari beliau sendiri, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kalian di atas hewan-hewan tunggangan kalian wahyu dari Allah jalla wa ala. Jangan sampai ada yang sok pintar seperti murtad ini wal'iyadzubillah. Dia entah berijtihad sendiri atau mungkin memiliki sikap al-kibr, memandang bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ucapannya bisa diselisihi atau yang semisalnya, akhirnya dia loncat turun ke bawah dan salat dalam keadaan berdiri. Na'udzubillah minal khudlan, langsung diteriaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukhalif, khalafallahu bihi. Langsung dapat doa kejelekan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu contoh ikhwati fillah yarakumullah. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Bagaimana ketika perang Uhud Kisah yang ma'ruf telah kita ketahui bersama. Nabi SAW memerintahkan untuk para pasukan pemanah tetap berada di bukit rumah. Tapi ketika mereka melihat keadaan kaum muslimin yang sudah mau menang, harta-harta ghanimah yang sudah bergelimang, yang sudah bertebaran di dekat lembah-lembah Uhud, maka di antara mereka jumlah mereka ketika itu 50. Maka sebahagian besar, separuh lebih, 40. 40 dari mereka turun untuk bisa mendapatkan harta-harta rampasan perang, ghanimah-ghanimah yang ada. Tersisa 10 orang yang tidak berani untuk menyelisihi perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, pesan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi 10 orang percuma, mayoritasnya menyelisihi. Maka akhirnya utusan dari Khalid bin Walid, pasukan dari Khalid bin Walid yang ketika itu masih dalam barisan musyrikin, menghantam balik, menyerang balik apa yang ada di sisi pasukan pemanah. Hanya 10 orang, ditebas 10 orang sama Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Kenapa mereka bisa kalah pada peperangan Uhud tersebut? Mukhalafatu amrihi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa diambil, kata para ulama, karena sebahagian besar dari mereka berani untuk menyelisihi apa yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sembarangan ikhwati fillah ya ra'akumullah, perkara besar. Bahkan Syekhul Islam atau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, afwan, Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau pernah ditanya tentang keadaan seorang mubtadi' apabila disandingkan dengan seorang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa. Konteks pertanyaannya adalah ayyuhum akhtar, wahai Syekh, mana yang lebih berbahaya, syaribul khamr wa murtakibul fusuq aw sahibul bid'ah abdal alladhi yusalli wa yasum wa ma yartakib hadhihi dhunub? Mana yang lebih parah, mana yang lebih berbahaya wahai Syekh? Apakah seorang yang meminum khamr kemudian dia mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak, atau jenis orang yang kedua yaitu pelaku bid'ah, pelaku kesesatan? Kalau sudah dia berkeyakinan dengan keyakinan bid'ah, berarti otomatis dia menyelisihi perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Paling tidaknya perintah yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, itu diselisihi oleh al-mubtadi, para pelaku bid'ah. Karena apa yang sedang mereka lakukan keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau yang kedua lebih parah wahai Syekh, seorang pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, tapi dia tetap puasa, tetap mengerjakan sholat, dan tidak minum khamar, tidak melakukan kefasikan dan dosa-dosa dari orang yang pertama. Maka dijawab oleh beliau alaihi rahmatullah, al-bid'atu akbaru minal kabair. Ini kaidah yang disampaikan oleh al-faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Al-bid'atu akbaru minal kabair, bahwasanya kebid'ahan itu hakikatnya jauh lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih parah daripada dosa-dosa besar. Bid'ah lebih parah dari minum khamar, bid'ah lebih parah dari berzina wal'iyadzu billah, bid'ah lebih parah dari durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ini ucapan beliau di atas ilmu tentunya, bukan di atas hawa nafsu. Karena memang nas Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan hal tersebut. Nanti di penjelasan-penjelasan yang berikutnya akan disampaikan oleh beliau secara ilmiah kenapa kesimpulan ini bisa beliau sampaikan. Li'annaha tanaqqusun minal Islam, karena sesungguhnya kebid'ahan tersebut apabila dilakukan hakikatnya itu adalah amalan yang bisa menjelekkan, mengurangi kesempurnaannya Islam. Wa ihdatsun fil Islam, karena dia telah melakukan perkara baru di dalam Islam. Watuhmatul islami bin naqsi, dan hakikatnya dia telah menuduh bahwa Islam ini ada yang kurang syariatnya. Walihada yabtadi'u wa yazid, karena ada yang kurang tadi. Ini kesimpulan para mubtadi'in. Islam belum sempurna. Sya'u am abau, apakah mereka sadar dengan konsekuensi tersebut ataukah tidak sadar? Karena hakikatnya demikian. Mereka melakukan kebid'ahan ini, kebid'ahan itu, perayaan ini, perayaan itu, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk al-bid'ah, terlebih lagi al-khurafat wa syirk wal 'iyadz billah. Hakikatnya mereka telah menuduh Islam dengan an-naqsu. Islam ini ada yang kurang. Islam ini ada yang belum sempurna, sehingga ini loh kami tambah. Ammal ma'asi, adapun kemaksiatan, kata beliau, fahiyattiba'un lil hawa. Kemaksiatan itu hanya sekedar seorang yang mengikuti hawa nafsunya, bisikan-bisikan syaitan, wa ta'atul lisyayatin. Fahiya ashalu minal bid'ati. Maka dari sisi ini kemaksiatan lebih ringan resikonya, dosanya, daripada kebid'ahan. Wa sahibuha qad yatubu wa yusari wa qad yata'adha. Dan seorang pelaku kemaksiatan tersebut ada kemungkinan untuk dia bertaubat, dinasehati, ditakut-takuti kepada neraka, kepada azab Allah, masih bisa kemungkinannya, besar. Wa amma sahibul bid'ati fayara annahu musibun wa la yatub. Adapun seorang pelaku bid'ah, maka dia melihat bahwasanya dirinya adalah orang yang sedang melakukan kebenaran. Walayatub, ngapain bertaubat dari satu hal yang hak, satu hal yang benar, satu hal yang mendatangkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, satu hal yang mendatangkan ajr balasan dari Allah Jalla wa'ala. Untuk apa kita bertaubat? Demikian keadaan yang mubtadi'in. Yara annahu mujtahidun fayastamir fi bid'atihi wal 'iyadhu billah. Mereka memandang diri-diri mereka adalah orang yang mujtahid, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam berzikir, bersungguh-sungguh dalam bersolawat, bersungguh-sungguh dalam ini dan itu. Maka dia akan terus melakukan kebid'ahannya wal'iyadhu billah, wa yara ad-din naqisan. Dan hakikatnya dia memandang bahwa agama Allah ini adalah agama yang masih kurang. Wa huwa bihajah ila bid'atihi. Agama Islam masih butuh kepada perkara-perkara baru yang dia ciptakan, yang dia kerjakan. Walihada sara amral bid'ati ashaddu wa akhtar minal ma'siyati. Oleh karenanya kebid'ahan itu lebih parah daripada kemaksiatan. Qala Allahu fi ahlil ma'asi, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang keadaan mereka, orang-orang yang bermaksiat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah Jalla wa ala adalah zat yang akan mengampuni semua dosa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ahlul ma'siyati tahtal masyiah, maka orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amma ahlul bid'ati fasyarruhum 'azimun wa khataruhum kabir. Sementara para pelaku bid'ah, kejelekan mereka, bahayanya mereka, ancaman mereka di tengah-tengah kaum muslimin sangatlah besar. Li'anna bid'atahum ma'na, karena kebid'ahan yang mereka lakukan hanya memiliki tiga makna, tidak ada yang keempat. Yang pertama, tanaqqusun fil Islam, mereka menganggap Islam ini ada yang kurang. Atau mungkin yang kedua, wa annahu yahtaju ila hadhil bid'ah, Islam ini masih butuh amalan-amalan baru. Atau mungkin yang ketiga, ya rasahibuha annahu muhiqqun, dia menyangka, dia menilai dirinya berada di atas al-haq, wa yastamirru 'alaiha, dan dia akan melanjutkan perbuatan-perbuatan jelek tersebut, wa yabqa 'alaiha wa yujadil anha, nasallallahu al-'afiyah, bahkan dia berani sampai kepada tingkatan untuk membela mati-matian amalan-amalan tadi dengan membawa dalih dari ayat ini ayat itu, membawa dalih dari hadis ini hadis itu, membawa dalih dari madhab fulan, imam fulan, pendapat fulan, dan yang seterusnya. Hakikatnya mukhalifun li amrillahi wa rasulihi, hakikatnya dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka bagaimana mungkin keadaan kaum muslimin benar-benar bisa diharapkan kebaikannya selama mereka dikelilingi oleh para mukhalif li amrillahi wa rasulih? Maka dari sini kita mendapati sebuah alasan besar kenapa ahlu sunnati wal jamaah, kenapa ahlul haq, para ulama ar-rasikhun, tidak diam dari kebid'ahan dan penyelisihan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukhalifun. Para mukhalif akan diingkari oleh ulama ahlul haq, ulama ar-rasikhun. Mereka akan mengemban beban besar al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, di antaranya adalah at-tahdzir. Maka sesungguhnya kebid'ahan dan para pelaku bid'ah tidak akan bisa selamat dari tahdzir ahlul haq, begitu pula peringatan dari ulama ar-rasikhun, karena memang mereka melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan itu kembali kepada poin dari Syekhuna hafidhahullah wara'ah, sabilun najati minadz-dzunub. Itu adalah satu poin agar seorang bisa terselamatkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Di pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala, kita akan menukilkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafidhahullah wara'ah, sebuah nasihat. Fadhkurullaha ya ibadallah firraha, tubu ilallah firraha, ushkuruhu firraha, yunajjikum fi syiddati wal karab. Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa lapang kalian, di mana kalian memiliki banyak kenikmatan, di mana kalian memiliki kelapangan hidup, banyak rezeki, anak-anak yang soleh, semuanya nurut, dan yang seterusnya dari karunia demi karunia, perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan menyelisihi perintah beliau. Jangan menyelisihi sunnah beliau. Jangan memperolok sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau itu semua kita lakukan, maka beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kita pada saat masa-masa syiddah wal karab, ketika kita mengalami bencana, ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami kehimpitan rezeki, tidak tenang hati ini, dan yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan acuh tak acuh, tidak akan cuek, tidak akan tidak peduli pada kita. Syaratnya satu, Allah Jalla wa ala akan memberikan jazaan wifaqan, balasan yang setimpal. Maka pertemuan berikutnya insyaallah taala akan kita bahas lebih dalam dan lebih rinci apa yang dinasihatkan oleh beliau untuk kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan faedah serta manfaat yang biidznillahi taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.